Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna astaghal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara siasah syar'iyah, politik syar'i adalah mencerdaskan umat. Dua hal yang dapat membawa umat ini cerdas, yakni betul-betul memahami agamanya, yakni pendidikan dan dakwah. Dua nasihat, yakni ini berasal dari nasihat yang berharga sekali dari Fadilatu Al-Walid Al-Allamah Al-Syeikh Abdul Muhsin Abbad Hafizahullahu Ta'ala, yang saya dengar langsung lebih dari 20 tahun yang silam. Beliau sampaikan di hadapan mahasiswa Madinah ketika itu di rumah beliau, Hafizahullahu Ta'ala. Kata beliau, jika umat Islam di negeri kalian ingin bangkit, alhamdulillah, dari mulai TK sampai kepada perguruan tinggi, dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam wabil khusus di negeri kita yang tercinta ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Kita masih berada pada bab keberapa? Masih berada pada bab yang ke-6 ya. Ya, ini beberapa karakteristik dari manhaj salaf telah kita jelaskan. Ya, ini yang pertama, karakteristik yang pertama dari manhaj salaf, bahwa manhaj salaf ini sangatlah jelas, sangatlah gamblang dan mudah. Ya, ini mudah dipelajari, mudah difahami, dan mudah pula diamalkan. Ini sebagai karakter yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bersepakat di atas satu manhaj. Bersepakat di atas satu manhaj, yakni tidak ada pilihan manhaj yang lain. Dan tidak pula manhaj salaf ini dikatakan sebagai manhaj alternatif. Dia, ya, sebagaimana agama Islam itu sendiri sebagai satu-satunya agama yang diterima dan diridhai oleh Allah, maka otomatis, ya, secara otomatis bahwa manhaj ini, manhaj salaf ini juga sebagai satu-satunya manhaj yang diridai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, innad dina indallahil Islam, hanya saja agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam ini, maka tidak akan diterima dan ia kelak menjadi orang, ya, yang merugi. Wal'iyadz billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian karakter yang ketiga, berkumpul di atas kebenaran, yaitu yang sumbernya adalah Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman salafus salih. Kemudian karakter yang keempat, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Manhaj yang adil, ya, ini sudah kita jelaskan. Juga pada karakteristik yang kelima, sebahagian yang telah kita jelaskan, bahwa manhaj salaf sebagai manhaj pertengahan, wasat, ya, manhaj pertengahan, yakni sebagaimana agama Islam itu sendiri sebagai agama pertengahan dari agama-agama yang ada, ya, seperti dalam firman Allah di akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidaklah jalan orang-orang yang kau murkai dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Yaitu tidak seperti orang-orang yang dimurkai, yaitu Yahudi. Dan tidak pula seperti orang-orang yang sesat jalannya, itu orang-orang Nasrani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah berkaitan dengan agama Islam, agama wasat, ya, wasatiyah, ya, dalam pertengahan dalam agama dan juga pertengahan dalam manhaj, ya. Nanti kita akan lihat, karena sebagian sudah kita jelaskan dari sisi akidah, bahwa manhaj salaf ini pertengahan dari sisi akidah di antara manhaj-manhaj yang menyimpang, begitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di halaman 248 berkaitan dengan sikap wasatiyah dari manhaj salaf dalam bidang ibadah. Nah, kalau bidang akidah sudah kita jelaskan dengan contoh-contoh yang disebutkan di sini. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi apa? Ibadah. Bahwa mereka yang berada di atas manhaj salaf tentu akan berpegang teguh dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadahnya itu pertengahan. Yakni tidak bersikap ghulu atau berlebih-lebihan dalam ibadah, dan tidak pula meremehkan ibadah. Itu maknanya. Itu makna pertengahan di situ. Tengah-tengah dia. Tidak melampaui batas berlebihan, tidak pula meremehkan ibadah. Berada di tengah-tengah. Jadi kalau seorang ingin mengetahui ibadah saya ini pertengahan atau tidak, maka jawabannya adalah lihatlah ibadah Anda itu apakah cocok dengan contoh Rasul, sesuai dengan contoh Nabi, sesuaikah dengan sunnah Rasul. Kalau memang cocok dan sesuai dengan sunnah Rasul, maka dipastikan bahwa ibadah Anda pertengahan, ibadah yang pertengahan, ibadah yang benar, ya, yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni tidak berlebihan, tidak pula meremehkan ibadah atau merendahkan ibadah. Sebagai contoh, di sini dibawakan contoh tentang tiga sahabat yang datang kepada istri-istri Nabi bertanya kepada mereka bagaimanakah ibadah Rasulullah. Bagaimanakah ibadah Nabi itu? Akhirnya, ya, istri-istri Nabi ini menjelaskan, menceritakan bagaimana ibadahnya Nabi itu, ya, yakni seorang yang sudah pasti dijamin masuk surga, yang dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu? Ya. Dijelaskanlah ibadahnya Rasulullah sallam ini. Maka bagaimana sikap tiga sahabat ini? Disebutkan dalam hadis taqalluha. Mereka merasa ibadah mereka itu belum ada apa-apanya. Belum sebanding, belum ada apa-apanya lah dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka si A mengatakan, kalau begitu saya di malam hari akan terus beribadah, sholat sepanjang malam, tidak akan tidur. Si B berkata, ya, kalau begitu saya juga akan, ya, fokus dalam ibadah sepanjang hari ibadah dan tidak mau, ya, menikahi wanita. Ya. Kemudian sahabat yang ketiga mengatakan, ya, kalau begitu saya berpuasa setiap hari, tidak akan berbuka. Setiap hari berpuasa, setiap hari berpuasa. Nah, inilah yang dikatakan oleh tiga sahabat, dan hal ini sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada tiga sahabatnya ini? Antumul ladzina kultum kadza wa kadza? Kaliankah yang telah berkata begini dan begitu? Amma wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Saya inilah orang yang paling takut kepada Allah. Wa atqakum lah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir. Namun saya berpuasa dan saya juga berbuka. Ya. Kemudian usalli wa arqud. Di malam hari saya salat, saya pun tidur. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka bukan tergolong dari golonganku atau umatku, kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim ini. Inilah keterangan dari Nabi meluruskan, ya, meluruskan pandangan sahabat tersebut, tiga sahabat tersebut. Ya, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membimbing para sahabatnya, mengarahkan kepada para sahabatnya dengan petunjuk-petunjuk beliau, sehingga Nabi bersabda, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat contohnya yang lain lagi adalah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ada di antara sahabat yang menjadi imam, ya, sholat berjamaah. Lalu sahabat ini memanjangkan bacaan sholatnya, memanjangkan bacaan sholatnya. Lalu ada di antara sahabat yang tentunya tidak nyaman dibuatnya, ya, dan seterusnya. Dan hal ini sampai kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menampakkan sikapnya yang tidak, ya, setuju dengan sahabat yang memanjangkan bacaan, ya, salatnya tersebut ketika menjadi imam salat berjamaah. Apa kata Nabi yang mulia? Nabi bersabda, ya ayuhan nas, inna minkum munaffirin, fa ayyukum amman nas falyujiz, fa inna mi waraihi al-kabir wadh-dha'if wa dhal hajjah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Secara umum Nabi menjelaskan, ya, kepada kaum muslimin, wahai segenap manusia, wahai umat Islam, kata Nabi, sungguh di antara kalian itu ada yang membuat orang lain lari, enggak suka. Ya. Sungguh ada di antara kalian itu yang membuat orang lain, ya, menjadi tidak nyaman. Enggak suka, lari dia. Bagaimana itu? Yaitu kata Nabi, siapa saja di antara kalian yang menjadi imam salat berjamaah, kata Nabi, hendaklah ia meringankan salatnya, yakni tidak terlalu lama dari bacaannya. Tidak terlalu lama dari bacaannya, kan begitu. Karena di belakangnya ada orang tua, ya, ada orang yang lemah, kata Nabi, dan ada orang yang memiliki keperluan. Ada orang yang memiliki apa? Keperluan. Nah, begitulah. Ya, apalagi di zaman sekarang. Ini di zaman Nabi loh. Ini di zaman Nabi yang orang-orangnya itu luar biasa solihnya, takwanya. Apalagi di zaman sekarang yang umat Islami lemahnya luar biasa. Ya kan? Udah lemah akidahnya, lemah ekonominya, dan lain sebagainya. Bayangkan. Ya. Kalau saya tinggal di Bogor itu. Itu ada orang-orang yang aktivitasnya dari Bogor, aktivitasnya Jakarta. Bahkan orang Lewiliang jauh sekali kan. Ya, yang tiap hari itu naik kereta. Di mana salat subuhnya? Di stasiun. Kebayang enggak jam berapa dari rumah itu? Jam berapa dari rumah itu? Dia salat subuhnya di stasiun itu, ngejar kereta, kerja di Jakarta. Ini kalau imam salat subuhnya panjang bacaannya, wah, gelisahnya luar biasa ini. Ya, gelisahnya luar biasa ini. Kan begitu. Lihat orang-orang zaman sekarang seperti itu keadaannya. Ya. Nah, inilah yang kita lihat. Inilah yang kita lihat berkaitan dengan, ya, masalah seperti ini. Jangan, ya, ini bersikap hulu, berlebih-lebihan dalam agama, dan tidak pula meremehkan agama. Sikap pertengahan dibutuhkan dalam beragama. Sikap pertengahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai contoh diberikan di sini, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh yang lainnya masih banyak sekali berkaitan dengan masalah ibadah. Intinya sikap pertengahan dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah. Dan ingat bahwa sikap pertengahan itu bisa kita capai kalau kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa? Contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-dina yusrun." Ya, sungguhnya agama Islam ini mudah. "Wa la yushadidin ahadun ila ghalabah." Dan tidak ada yang mempersulit agama melainkan dia akan binasa sengsara, kata Nabi. "Fasaddidu wa qaribu abshiru." Maka wajib bagi kalian untuk beribadah cocok dengan contohku, sesuai dengan contohku dalam beribadah. Waqaribu, atau berusahalah untuk mendekat kepada contohku dalam beribadah, kata Nabi. Wa abshiru, kalian akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan yakni perintah dari Nabi untuk cocok dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Jadi intinya adalah ibadah apa saja dalam agama ini yang dikerjakan tidak sesuai dengan contoh Rasul, maka pasti akan berakibat apa? Ghulu, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan dalam hal ibadah apa saja? Ibadah apa saja berlebih-lebihan. Contoh ya, umat Islam di negeri kita kalau pengen wudu, ingin wudu, buka kerannya gimana? Wah, ya berlebihan sekali. Full. Buka kerannya itu full. Sehingga yang ngucur itu lebih banyak ya yang terbuang daripada yang terpakai. Ini kan sudah berlebihan. Lihat, buka kerannya saja tidak sesuai dengan sunnah. Buka kerannya saja tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berwudu itu ya yakni dengan air yang ya yang sedikit. Ya, kalau dibandingkan dengan kita ini memakai air ya ketika berwudu dibandingkan dengan Nabi ketika berwudu, jauh lah. Jauh sekali. Itu baru buka keran, Pak. Baru buka keran tidak nyunnah. Belum lagi wudunya. Belum lagi dari sifat wudunya itu. Dari cara wudunya itu, dari kaifiyah. Cara berwudunya itu berlebih-lebihan. Banyak yang berlebih-lebihan. Ya, atau yang meremehkan. Enggak kena. Ya. Sininya enggak kena nih. Atau ketika membasuh kaki, mata kakinya enggak kena. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Atau ketika mengusap kepala. Segitu saja. Ambil air, begini aja udah. Apa ya seperti ini? Ini meremehkan agama. Ini meremehkan agama. Tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sholatnya. Ya, itu baru wudu. Belum lagi sholatnya. Banyak yang berlebihan atau yang meremehkan sholat dari praktek sholatnya itu. Ya. Nah, begitulah seterusnya. Nah, itulah yang harus kita evaluasi. Dari kehidupan kita sekarang ini, kita ini beragama Islam sudah berapa lama? Ya, kita ini beragama Islam sudah berapa lama? Maka kita wajib mengevaluasinya dari ibadah-ibadah kita sehari-hari yang kita kerjakan. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, semua aktivitas seorang muslim adalah ibadah. Maka wajib diperhatikan. Ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki juga ya adalah ibadah, ada ibadah di dalamnya itu. Nah, inilah semua harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berlebihan atau mengurangi ya ajaran agama itu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menuju kepada yang C sekarang di halaman 250. Ghulu dalam muamalah. Kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in bagaimana muamalah mereka. Muamalahnya Rasulullah dan para sahabat Nabi, salafus salih generasi pertama umat Islam, adalah sebaik-baik muamalah. Ya, sebaik-baik muamalah. Ya, bagus sekali muamalah mereka. Bahkan di antara mereka itu jelas Allah gambarkan ruhama ubainahum, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tetapi ruhama'u bainahum, kata Allah. Lihat, di antara mereka, kata Allah, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang. Jadi enggak ada di antara sahabat yang sesama hati mereka itu ada jarak gitu ya. Enggak ada itu. Di hati mereka ada suatu yang mengganjal atau ada jurang pemisah atau ya sekat yang memisahkan antara hati mereka. Ini enggak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Jadi muamalah mereka itu muamalah yang bagus sekali. Ya, muamalah yang benar. Bahkan di antara mereka saling berkasih sayang. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang telah berada di atas manhaj yang benar, ya. Berada di atas manhaj yang benar. Maka Allah bersihkan hati mereka sehingga muamalah mereka itu bagus sekali. Ya. Makanya ada riwayat yang tidak sahih. Siapa itu? Yakni katanya, namun alhamdulillah riwayatnya tidak sahih tentunya. Walillahilham. Ya, yakni disebutkan dalam riwayat yang tidak sahih ini ada sahabat yang sekaratnya susah sekali. Ya. Katanya durhaka kepada orang tuanya. Siapa? Ada yang tahu sahabat siapa ini? Alqamah. Alqamah. Atau ada namun dalam riwayat yang tidak sahih pula alhamdulillah, yakni jenazah sahabat yang katanya masih punya utang. Masih punya hutang dan Nabi tidak mau mensolatkannya. Baru setelah ada sahabat lain yang yakni menjamin hutang ya, si mayit itu akan dibayar, baru Nabi mau mensolatkannya. Ini kan menggambar tentang muamalah yang tidak baik pada dasarnya. Punya hutang walaupun kecil. Punya hutang walaupun sedikit. Ya, sampai meninggalnya belum dibayarkan. Atau tadi dikatakan ya, yakni kurang baiklah ya hubungannya dengan orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya sehingga sekaratnya susah sekali. Ya, sulit sekali dalam keadaan nazaknya itu. Ini kan menggambarkan muamalah yang tidak beres. Namun alhamdulillah saya katakan tadi bahwa dua riwayat ini tidak sahih. Artinya apa? Tidak ada seorang pun sahabat yang muamalahnya kepada orang tuanya itu buruk. Enggak ada itu. Tidak ada. Ya, sekali lagi tidak ada seorang pun sahabat Nabi yang muamalahnya itu kepada orang tuanya itu muamalah yang tidak beres, enggak ada. Ya. Ini kan menunjukkan bagusnya para sahabat Nabi. Bagaimana muamalah mereka dengan orang tua mereka kan begitu. Maka lihat anak-anak muda di zaman sekarang atau anak-anak di zaman sekarang, di antara mereka di zaman sekarang ini muamalahnya kepada orang tuanya kurang beres. Enggak baik. Nah, ini tolong ya, dilihat kembali itu. Jangan sampai ada itu, ya, yakni belajar manhaj salaf, tetapi muamalahnya kepada orang tuanya tidak beres. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Atau muamalahnya kepada temannya, ya, kepada gurunya, kepada siapa sajalah, ya, tidak baik misalnya. Ini pun tidak beres. Ya, ini tidak beres. Atau tadi saya katakan ya dalam hadis yang tidak sahih tadi berkaitan dengan hutang, ya maunya berhutang tapi sudah punya iktikad ya yang tidak beres, tidak mau bayar hutang. Na'udzubillah min dzalik. Ini enggak beres seperti ini. Enggak ada itu salafus saleh seperti itu, enggak ada. Ya, maka kita wajib mencontoh para sahabat dalam muamalah. Dalam muamalah ya bertangga baik. Ya, kemudian bermasyarakat juga baik, ya, dan seterusnya, ini muamalah namanya. Jangan sampai kita nanti, ya, yakni fokus belajar akidah salaf, tetapi tidak kita perhatikan muamalah kita. Ya, muamalah kita dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, masyarakat dan seterusnya. Ya, apa kata Nabi tentang orang yang bangkrut nanti di negeri akhirat, al-muflis? Nabi bertanya dulu kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ya, ini sahabat yang ketika itu belum tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya menjawab sesuai dengan apa yang mereka fahami dalam kehidupan mereka sehari-hari, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasul, orang bangkrut adalah, ya, orang bangkrut di antara kita ini, di antara kami ini adalah kalau tidak punya uang, tidak punya barang, wahai Rasul. Nah, itu bangkrut. Kata Nabi, bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang saya inginkan, kata Nabi. Bukan itu yang saya inginkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? Al-muflisu fina, ya. Orang yang bangkrut hakiki, yang secara hakiki, yang sebenar-benarnya bangkrut, ya, di antara kita, di antara umat ini adalah mayyati bi salatin wa siyamin wa zakatin, yakni orang yang nanti di akhirat banyak membawa pahala-pahala. Ya, pahala salatnya, pahala siamnya, pahala zakatnya, pahala ininya, pahala itunya, dia bawa semua nanti di akhirat. Namun sayang, kata Nabi, bagaimana itu? Wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza, kata Nabi, sayang muamalahnya enggak beres. Sayang, kata Nabi, muamalahnya tidak beres. Dia celak si A, dia pukul si B, dia tumpahkan darah si C, dan berbagai macam kezaliman lainnya. Ya. Lalu bagaimana? Bagaimana caranya yakni untuk melunasi, ya, kezaliman tersebut, membayarnya? Tentu dengan pahala-pahala yang tadi dibawa, kata Nabi. Ya, pahala salatnya diberikan, pahala siamnya diberikan kepada si fulan, pahala ininya itunya diberikan kepada si fulan. Ya, fa in faniyat. Dan jika pahala-pahala itu sudah habis, namun masih banyak pihak-pihak yang masih, yakni belum terselesaikan urusannya itu, mereka masih terzalimi, masih banyak lagi orang-orang lainnya, pihak-pihak lainnya, maka si fulan yang sudah kehabisan pahala, maka sekarang kebalikannya, wal'iyadzubillah, dosa-dosa orang-orang itu akan dilimpahkan kepada si fulan. Thumma turiha finnar, kata Nabi, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini gara-gara muamalah yang tidak beres. Ini muamalah yang tidak baik. Muamalah yang tidak beres. Nah, tolong koreksi lagi, evaluasi lagi, bagaimana muamalah kita selama ini. Bagaimana muamalah kita selama ini kepada istri, kepada anak, kepada suami, kepada tetangga, masyarakat dan lain sebagainya, terutama wabil khusus kepada orang tua. Kepada orang tua. Jangan sampai, ya, kita terganjal nanti di negeri akhirat. Terganjal di negeri akhirat gara-gara muamalah yang tidak baik selama hidup di dunia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan muamalah, ya. Di sini bisa kita bacakan keterangan dari muallif, pengarang kitab, ghulu dalam muamalah, yaitu dengan bersikap keras dalam mengharamkan segala sesuatu. Dan yang menjadi lawan sikap keras ini adalah sikap menggampangkan. Seperti perkataan seorang yang menghalalkan segala sesuatu yang dapat mengembangkan harta dan ekonomi hingga menghalalkan riba, penipuan, dan selain itu. Artinya, ya, ini jelas muamalah juga yang tidak beres, yakni tidak jelas dalam hal halal dan haram. Ya, dilabrak terus, walaupun dia haram, enggak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga bagian dari muamalah yang tidak benar. Muamalah yang tidak beres, ya. Sedangkan yang pertengahan ialah muamalah yang dibangun di atas sikap adil adalah halal, yaitu setiap muamalah yang sesuai dengan nas-nas atau dalil-dalil Al-Qur'an dan as-sunnah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga muamalah, bagian dari muamalah. Seorang sebagai pedagang misalnya, enggak peduli tentang halal dan haram, ya. Enggak peduli itu. Berkaitan dengan halal dan haram itu enggak peduli. Nah, ini jangan sampai terjadi pada tajir muslim, ya, pedagang muslim kan begitu. Bagaimana muamalahnya kepada ya konsumen misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian dari muamalah. Semuanya ini bagian dari muamalah, ya, muamalah, ya, interaksi satu dengan yang lain. Itu dalam bahasa Arabnya muamalah. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang D di halaman berikutnya tentang ghulu dalam adat istiadat. Nah, ini kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabat terlebih dahulu bagaimana Rasul SAW mensikapi adatnya bangsa Arab, adat dan kebudayaannya bangsa Arab ketika itu. Tentunya ada di antara adat-adat mereka yang diterima oleh Rasulullah, diterima oleh agama, disetujui oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Apa adat mereka, budaya mereka, kebiasaan mereka yang memang disetujui oleh agama Islam ketika itu apa? Di antaranya apa? Adat bangsa jahiliyah ketika itu. Pertama, ikramud dhaif, menghormati, memuliakan tamu. Itu biasa itu. Orang-orang jahiliyah, walaupun mereka setiap hari nyembah berhala, tapi kalau datang tamu bagaimana? Datang tamu, oh luar biasa. Sampai-sampai kambing tetangga pun ya, disembelih, gak ada masalah. Untuk menghormati tamunya. Untuk menghormati tamunya itu. Kambing orang ya disikat dia untuk menghormati tamunya itu. Ya. Itu ikramud dhaif. Ini ikramud dhaifnya benar. Ya, tapi nyuri ya, ya di kambing orang ya enggak benar, ya. Jadi ini sebagai contoh. Atau contohnya lagi apa? Contoh yang kedua, syaja'ah, keberanian mereka. Ini yang disetujui oleh Rasulullah. Keberanian. Ya, keberanian mereka. Apalagi misalnya? Ah, jujur. Perkataan mereka yang jujur. Walaupun mereka setiap hari menyembah berhala, namun dalam hal ucapan mereka menjaga kejujuran. Mereka menjaga apa? Kejujuran. Contoh, kita lihat ya pada kisah yang menarik dari Abu Subhanallah. Abu Sufyan ya. Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik. Ya, masih musyrik. Yakni ketika ia dan teman-temannya dari negeri Mekah berdagang ke negeri Syam, ya, maka tidak lama setelah Raja Romawi, Raja Heraklius menerima surat Nabi, surat Rasulullah SAW, di mana surat itu berisikan ajakan, ya, berisikan apa? Berisikan ajakan, ajakan untuk masuk Islam, ya, ajakan untuk masuk Islam, isinya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdullah wa Rasulih ila Herakl Azimir Rom aslim taslam yu'tika ajraka marratain, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini diantara surat Nabi atau isi dari surat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dari Muhammad hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius penguasa besar negeri Romawi, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Allah akan berikan kepadamu dua ganjaran besar, ya, dan seterusnya. Ini diantara isi surat Nabi kepada Raja Heraklius. Nah, begitu sampai surat ini kepada sang raja, raja ini ingin lebih tahu, ya, siapa orang ini yang mengaku diri sebagai Nabi akhir zaman, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka dia utus, ya, tentara-tentaranya itu atau intelijennya itu untuk mencari pedagang di negeri Syam, di negerinya itu yang berasal dari Mekah, yang berasal dari Jazirah Arab atau Mekah. Ah, didapatilah Abu Sufyan bersama teman-temannya itu dipanggil ke istana, ya, Raja Heraklius dipanggil. Lalu, ya, sang raja bertanya dulu kepada mereka, ayyukum aqrabu nasaba ilaih. Siapa di antara kalian? Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku diri sebagai nabi? Nah, majulah Abu Sufyan. Majulah Abu Sufyan. Lalu sang raja berkata kepada penterjemahnya, ya, jadikan ia di depan dan teman-temannya di belakangnya. Kalau dia berdusta, nanti teman-temannya itu yang akan menginformasikan bahwa ia berdusta. Maka apa kata Abu Sufyan dalam hatinya? Ya, yakni demi Allah, saya tidak akan mau pernah berdusta. Saya tidak akan mau pernah berdusta. Lihat, ini orang musyrik ini. Ini belum masuk Islam. Ya. Jadi ini diantara adat atau kebudayaan atau kebiasaan lah orang-orang musyrikin, ya, orang-orang jahiliyah yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibenarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi kebiasaan-kebiasaan mereka yang ternyata disetujui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun adat-adat mereka, budaya-budaya mereka yang jelas-jelas berseberangan dengan akidah yang benar, berseberangan dengan agama Islam, nah ini yang ditolak. Ini yang ditolak oleh Rasulullah SAW. Seperti apa? Iya, lihat kesyirikan mereka. Setiap hari mereka berbuat syirik, kan begitu? Ya, segala sesuatunya dipersembahkan kepada berhala-berhala. Semuanya dialamatkan kepada berhala-berhala. Ini semua ditolak oleh agama Islam. Apalagi misalnya? Ya, apalagi misalnya? Ya, ini pernikahan-pernikahan ala jahiliyah yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan mereka. Adat-adat mereka yang buruk itu ditolak semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ya, misalnya juga berkaitan dengan anak angkat, berkaitan dengan atabanni, adopsi. Ya, di mana mereka biasa itu di zaman itu kalau mengangkat seorang menjadi anak angkat, maka nasab anak tersebut kepada bapak angkat. Kepada bapak angkat, dan sekian banyak hukum lainnya berkaitan dengan at-tabanni tadi, anak angkat tadi. Masih banyak lagi hal-hal lainnya yang memang ditolak, dihilangkan oleh agama yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi tidak semua adat dan budaya itu ya yang ditolak oleh agama. Jadi segala sesuatu yang memang berseberangan dengan akidah, berseberangan dengan ya prinsip dari agama Islam ini, maka tentunya akan ditolak ya oleh agama yang mulia ini. Jadi tidak dibenarkan kalau seorang di negeri ini misalnya ingin ya melestarikan budaya setempat. Ingin melestarikan budaya setempat yang jelas-jelas berseberangan dengan akidah Islam. Ya, di antaranya ritual-ritual ya, yakni kesyirikan, mempersembahkan saji dan lain sebagainya. Ya, ini itu yang jelas-jelas mengarah kepada syirik. Mengarah kepada kesyirikan. Nah, ini yang ditolak. Ini yang ditolak oleh agama yang mulia. Maka tidak ya dibenarkan seorang ya yakni apa namanya menjunjung tinggi adat istiadat atau budaya setempat yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an, tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan adat istiadat. Atau misalnya lagi berkaitan dengan dakwah misalnya. Ini kita tambahkan. Berkaitan dengan masalah dakwah juga tidak boleh ya dalam masalah dakwah bersiap hulu, berlebih-lebihan dalam dakwah ya, berlebih-lebihan dalam masalah dakwah ya, karena banyak sekali apalagi di masa sekarang ini, di zaman sekarang, orang berlebih-lebihan dalam masalah dakwah ya, katanya dalam rangka dakwah katanya ya, maka dibentuklah komunitas ya bikers sunnah katanya ya, bikers sunnah ya, moge motor ah gede ya, naudzubillah, ini berlebih-lebihan. Ini kita katakan ini berlebih-lebihan dalam sisi dakwah, tidak benar seperti ini, tidak benar. Coba saya tanya sekarang, yang bisa beli moge siapa? Ya pasti loh orang kaya. Enggak mungkin orang miskin, enggak mungkin orang fakir, ya, mereka sibuk mengurusi perut mereka sendiri. Ya, ini pasti orang yang berada, pasti orang kaya raya itu yang bisa beli moge itu. Lalu saya tanya lagi. Kalau tolong bayangkan saja kalau belum pernah punya moge ya. Bayangkan saja ya. Kira-kira kalau pakai moge itu ada enggak ketawaduan di hati? Dan orang, nah ini tidak benar juga. Ya nih, siapapun dia, kalau mau hadir, hadir saja di sini. Artinya di pengajian ini misalnya, duduk bersama kaum muslimin, tidak, ya ini dibeda-bedakan, tidak ada kasta dalam agama. Iya kan? Tidak ada kasta dalam agama. Jangan disuruh mantan pejabat, atau mantan artis, atau pemusik, dan sebagainya, duduk di samping kita. Siapa dia? Kan begitu. Tidak pernah Rasul melakukan hal seperti ini. Tidak pula para sahabat. Tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Katanya baru bertaubat. Ya, kalau ini istilah saja ya. Ya ini orang yang baru bertaubat. Ya. Apakah Rasul orang yang memang dahulunya suka dengan popularitas? Senang dengan popularitas? Diangkat-angkat? Ya kembali lagi kepada popularitasnya kan begitu. Ya, gak akan ngaji dia. Gak akan belajar agama Islam dia. Ya, bagaimana akan tahu tauhid dia? Bagaimana dia akan tawadu dan sebagainya? Nah, inilah yang kita lihat berlebihan dalam masalah dakwah. Berlebihan dalam masalah dakwah, mengajak sebagian orang dakwanya ke hotel. Iya kan? Ke hotel. Siapa yang bisa ke hotel? Itu orang kaya saja yang bisa ke hotel. Yang semalam bayar 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Ya. Ini tidak benar seperti ini. Ini sudah berlebih-lebihan dalam dakwah. Sudah tidak beres dalam dakwahnya. Sudah tidak beres dalam dakwahnya. Apalagi dari si materinya. Materinya tidak dimulai dengan tauhid. Ini pun tidak benar. Ya, karena seluruh para nabi, seluruh para rasul, dakwah mereka dimulai dengan apa? Tauhid. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36. Tentang keseluruhan kekompakan dakwah para nabi dan rasul. Ya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullaha. Wajtaribu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? An'ibudullaha wajtaribu taghut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata dan menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Ya, menjauhi taghut. Nah, inilah berkaitan dengan kekompakan, keseragaman dakwah para nabi dan rasul. Ya, tidak ada di antara para nabi dan rasul memulai dakwahnya dari bidang ekonomi misalnya. Dari bidang ya, ini, itu tidak ada. Dakwah tauhid terlebih dahulu, akidah terlebih dahulu difokuskan. Dan ini sebagai pondasi bagi umat ini. Pondasi bagi kehidupan seorang muslim. Agar dia bisa mengarungi kehidupan dengan baik. Diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari kehidupan dunianya sampai akhiratnya. Nah, ini yang perlu difahami di sini. Jadi, ya, banyak di zaman sekarang ini dari sisi dakwah. Orang bersikap ghulu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Atau bahkan ya, meremehkan masalah ini. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada karakteristik yang ke-6 yang terakhir. Di halaman 251. Bisa dilihat. Di halaman 251 berkaitan dengan karakteristik yang terakhir yang ke-6. Bahwa jalan manhaj salaf hanya satu, tidak bercabang. Sekali lagi, bahwa jalan atau manhaj salaf ini hanya satu, tidak bercabang-cabang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'us subul. Fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Yani inilah manhajku yang lurus. Maka ikutilah oleh kalian. Ikutilah oleh kalian manhajku yang lurus ini. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Yani cara-cara beragama yang lain. Manhaj-manhaj yang lain. Yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang benar tadi. Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Allah perintahkan kepada kalian. Yani Allah perintahkan kepada kalian. Untuk mengikuti manhaj yang benar tadi, agar kalian menjadi orang bertakwa. Nah, inilah keterangan dari Rabbul Alamin kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terangkan kepada para sahabatnya agar mereka berada di atas manhaj yang benar. Manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyimpang dari manhaj Nabi. Maka Nabi telah perintahkan kepada para sahabat, dan seluruh para sahabat bersikap sami'na wa ata'na sampai Rasul diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan beliau dalam keadaan radin, ridha kepada seluruh para sahabatnya. Ridha Nabi kepada seluruh para sahabatnya, karena seluruh para sahabatnya telah berada pada jalan yang benar, manhaj yang benar. Ya, bukti, bukti yang sangat nyata sekali ya tentang ridhonya Nabi kepada para sahabatnya itu di akhir-akhir kehidupan Nabi. Sebelum Nabi wafat, yakni pada saat Nabi sakit, ya, yang mengantarkannya kepada ya kematian beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sempat pingsan berkali-kali. Ya, kalau sudah yakni sadar, ya, beliau basuh mukanya dengan air, ingin berjalan menuju masjid menjadi imam salat berjamaah, pingsan lagi. Nah, begitu, itu berkali-kali. Pingsannya berkali-kali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi perintahkan kepada Aisyah. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Muri Aba Bakrin ayya umman nas. Perintahkanlah ya Abu Bakar, yakni bapakmu itu, untuk menjadi imam salat berjamaah. Ini adalah isyarat dari Nabi. Isyarat dari Rasul tentang apa? Tentang kekhilafahan beliau radhiyallahu taala an, semoga Allah meridainya. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang kita lihat ya dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam salat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat semuanya salat berjamaah ya dengan imam mereka siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, ketika salat tengah ditegakkan, tengah berjalan salat berjamaah, Nabi singkap tirai ya, Nabi tersenyum melihat para sahabat. Lihat di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihat para sahabatnya itu, tanda Nabi ridha ya dengan para sahabatnya, dengan cara para sahabatnya beragama itu. Nah, inilah keridhaan Nabi. Jadi intinya Nabi wafat dengan ya sikap ridha beliau terhadap manhaj para sahabatnya, cara mereka beragama ya, cara mereka beragama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini berkaitan dengan para sahabat Nabi yang betul-betul telah mendarah daging ya, ajaran agama semuanya itu telah mendarah daging pada diri para sahabat Nabi ya. Jadi sekecil apapun ketika itu ya penyimpangan yang terjadi, pasti langsung diketahui oleh sahabat Nabi, dan langsung mereka mensikapi apa? Pengingkaran terhadap penyimpangan walaupun kecil. Contoh, ini dalil sudah kita lewatkan ini, pada bab yang keempat. Ya, dalil ini sudah kita lewatkan pada pembahasan bab yang keempat, ketika sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, ya, di Masjid Kufah, melihat sekelompok orang ketika itu, berhalaqah, yakni kumpul ya, membuat halaqah gitu ya, lingkaran gitu, dan masing-masing mereka itu memiliki batu kerikil yang berjumlah 100 ya buah. 100 kerikil itu apa gunanya? Untuk berzikir, untuk berzikir ya, bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar dengan biji, nah, dengan batu kerikil, atau sekarang dengan biji tasbih. Kalau sekarang dengan biji tasbih ya, subhanallah subhanallah ya 100 kali ya, Allahu Akbar 100 kali, dan begitulah seterusnya. Apa yang kita lihat dari sahabat Ibnu Mas'ud ketika ia melihat cara beragama seperti ini? Beliau radhiyallahu taala an berkata kepada mereka semua, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Langsung Beliau langsung mengatakan, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Niscaya Allah tidak akan mengurang-urangi kebaikan-kebaikan kalian. Ya. Langsung dikatakan, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian ini. Ya. Waihakum ya ummata Muhammad. Sungguh, ya, celaka kalian wahai umat Muhammad. Yani, alangkah cepatnya kalian menyimpang ini, kata beliau. Alangkah cepatnya kalian menyimpang. Lihatlah oleh kalian, masih banyak para sahabat Nabi itu yang masih hidup. Ya, pakaian mereka belumlah usang. Perabot rumah tangga mereka belumlah pecah. Namun cepat sekali kalian menyimpang dari cara beragama ini. Padahal, apa yang dilihat oleh sahabat Ibnu Mas'ud? Cuma berzikir. Zikir dengan batu kerikil. Zikir dengan batu kerikil. Itu yang diingkari oleh sahabat yang mulia. Ya, Abu Abdurrahman, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Ya. Ini langsung diingkari. Dengan pengingkaran yang luar biasa ketika itu. Lalu, sahabat Ibnu Mas'ud memberikan dua pertanyaan yang dua-duanya tidak bisa mereka jawab sama sekali. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah kalian mengklaim bahwa cara kalian beragama seperti ini lebih baik dari cara beragamanya Rasulullah? Bagaimana Rasul berzikir? Ini dengan jari-jarinya. Nabi itu berzikir dengan jari-jarinya. Subhanallah, subhanallah. Ya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Sampai selesai. Itu cara Nabi berzikir. Bukan dengan batu kerikil. Ya, bukan dengan batu kerikil. Ini diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Pengingkaran yang luar biasa itu. Jadi sekali lagi pertanyaan pertama kepada mereka semua adalah, apakah kalian mengira bahwa cara kalian beragama seperti ini lebih baik dari cara beragamanya Rasulullah SAW? Gak mungkin mereka menjawab ya. Gak mungkin mereka menjawab bahwa, oh ya benar, bahwa cara kami beragama ini lebih baik dari cara beragamanya Rasulullah. Ini jawaban yang kufur. Ini jawaban yang kufur. Kalau mereka anggap, ya, zikir mereka dengan cara seperti itu lebih baik dari cara zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua. Au, ya, muftatihu baba dalalah. Ataukah kalian ingin membuka pintu kesesatan? Nah, juga enggak mungkin pula mereka bisa jawab. Ya, ataukah kalian ingin membuka pintu penyimpangan? Pintu kesesatan? Na'udzubillah. Nah, inilah berkaitan dengan pengingkaran siapa? Pengingkaran sahabat yang mulia karena yang namanya manhaj salaf, akidah salaf, sunnah Nabi sudah mendarah daging pada diri para sahabat itu. Langsung dikenali oleh mereka. Ya, penyimpangan, sekecil apapun penyimpangan ketika itu. Langsung diingkari. Nah, ini yang kita lihat di masa para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikianlah keadaan mereka itu. Ya. Jadi, betul-betul mereka itu sebagai duta dalam agama Islam. Karena mereka telah mencapai puncak ilmu dan amal. Ya, mereka menjadi apa? Duta dalam agama Islam. Karena mereka telah mencapai apa? Puncak ilmu dan amal. Inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada keterangan ini. Keterangan yang dibawakan oleh muallif kitab. Pengarang kitab. Setelah membawakan ayat yang mulia tadi. Dalam surat Al-An'am. Ayat 153, beliau nyatakan, manhaj salaf ini jelas dan terang, baik dalam hal menimba ilmu, akidah, dakwah, manhaj, muamalah, dan semuanya, kata beliau. Manhaj dakwah salaf dilandasi ilmu, dan dimulai dengan menyerukan tauhid. Sedangkan jalannya hanya satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi manhaj salaf itu membimbing pada dasarnya. Manhaj salaf itu membimbing. Membimbing apa? Membimbing agama seorang. Kalau seorang berada di atas manhaj salaf, maka ya akidahnya akan beres. Ibadahnya akan benar. Muamalahnya bagus. Ya, dakwahnya baik. Dan begitu seterusnya. Ini kalau memiliki manhaj yang benar. Manhaj yang sahih, manhaj yang lurus. Tapi kalau manhaj sudah tidak beres, manhaj sudah tidak benar, nah ini akan berimbas kepada yang lain-yang lain. Ya, yakni akidahnya tidak akan beres, ya, dakwahnya tidak akan baik, muamalahnya tidak akan lurus, dan begitulah seterusnya. Ini gara-gara manhaj yang tidak beres. Manhaj yang tidak benar. Maka lihatlah para sahabat Nabi, karena mereka memiliki manhaj yang sahih, manhaj yang mereka tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua sisi kehidupan mereka menjadi baik. Semua sisi kehidupan para sahabat menjadi benar, bagus, ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali keterangan dari pengarang kitab Hafizahullah Ta'ala. Dikatakan orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih, mengikuti akidah yang benar, mengikuti manhaj yang benar, maka ia mulia di sisi Allah dengannya, dan Islam akan diberikan izzah kemuliaan oleh Allah melalui orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih. Nah, kalau di zaman sekarang ini tentu mereka-mereka yang berusaha untuk istiqamah di atas manhaj yang benar tentu akan dilihat, ya, oleh orang-orang, dilihat oleh masyarakat, ya, asing, ya, terlihat itu asing, aneh lah, ya, kok seperti ini dianggap, ya, seperti membawa agama baru, dianggap membawa ajaran baru, padahal tidak, ya, ini dari Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia, bada al-islamu gharibah wa sayaudu gharibah kama bada fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya asing. Maka kata Nabi berbahagialah orang-orang yang asing. Siapa mereka? Siapa al-ghuraba? Orang-orang yang asing. Nabi sendiri yang menjelaskan dalam hadis yang mulia, unasun salihuna fi unasin su'in kathir maya'asihim akthar mimma yuti'uhum, kata Nabi. Yaitu orang-orang salih yang berada di tengah-tengah banyaknya orang yang jelek agamanya, ya, orang-orang yang menurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati. Nah, inilah keadaan, ya, dari al-ghurab, menginginkan apa? Perbaikan atau kebaikan pada umat Islam ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas, ya, bagi syirik kan begitu. Kalau seorang berada di atas manhaj salaf, maka dia akan berusaha berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga keberadaannya di tengah masyarakat menjadi asing. Asing di tengah masyarakat yang banyak berbuat bid'ah-bid'ah, kan begitu. Atau seorang yang berusaha istiqamah di atas manhaj salaf, ya, dia berusaha berada di atas akhlak yang berusaha ini, berada di atas manhaj salaf, tentu akan menjaga tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, 20 sifat wajib. Apa itu? Apa itu? Wujud, kidam, karena dengan akidah yang menyimpang bukanlah akidah Rasulullah, bukanlah akidah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Dan inilah yang kita rasakan di negeri kita yang tercinta ini. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai di sini. Nanti kita akan masuk kepada bab yang ketujuh insyaallah pada kajian berikutnya biiznillah, ya. Dan sekarang silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari apa yang kita kaji, tentunya berkaitan dengan materi, ya, materi yang disampaikan. Pertanyaan, bagaimana jika kajian dimulai dengan membaca surat dalam Al-Quran, dipimpin salah seorang, kemudian baru diadakan kajian? Intinya begini ya, kalau kajian, sebuah kajian atau materi pelajaran akan disampaikan, kemudian diawali dengan membaca beberapa ayat dari Al-Quran, maka hukum asalnya boleh. Seperti ini benar, artinya tidak ada masalah lewat bacaan Al-Quran Al-Karim. Ya, pada asalnya boleh-boleh saja yang seperti ini, artinya tidak ada masalah ya untuk dibaca. Ya, namun tentunya kalau kita mencukupkan diri dengan khutbatul hajah yang di dalamnya sudah ada 3 ayat Al-Quran yang dibacakan, ya kan? Ya, ini sudah cukup pada dasarnya. Ya, wallahu taala alam. Ini kita jawab secara global ini. Kita jawab secara global saja dulu ya. Bolehkah mengerjakan salat istikharah setiap malam setelah salat Isya? Karena saya ingin selalu diberikan petunjuk, apakah yang seperti ini termasuk ghulu? Tentu ghulu. Ya. Yakni salat hajat atau salat istikharah namanya, ini dikerjakan pada saat kita yakni memiliki hajat atau keperluan. Misalnya ada 2 pilihan ya, 2 hal yang harus kita pilih, mana yang terbaik, kan kita enggak tahu, maka kita salat istikharah atau salat hajat namanya 2 rakaat meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dari 2 pilihan tadi, mana yang lebih baik ya menurut Rabbul Alamin. Nah itu ya kita salat. Tapi kalau dikerjakan, selalu dikerjakan yakni tiap malam ba'da Isya, nah ini tidak ada contoh. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bertanya, bagaimana dakwah yang memberikan hadiah kepada ustaz, dan bagaimana dengan yang mengatakan dia kelompok salaf atau tetapi membuat kelompok untuk orang tertentu yang apa ini? Saya nggak paham nih dari pertanyaannya ini apa maksudnya? Yang saya fahami saja ya berkaitan dengan pertanyaan ini, ya ini secara umum ya, kita kata secara umum memberikan hadiah kepada seorang dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lainnya, maka ini dibenarkan. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ya, tahadu tahabu, kata Nabi, hendaknya kalian saling memberikan hadiah dan maka kalian saling mencintai. Kalian akan saling mencintai, ya. Di keluarga saya sering tiap tahun mengadakan haul, ya, ini kematian orang tua, wafatnya orang tua, dan setiap ya, anak patungan. Ya, bagaimana sikap saya tentang hal ini? Ya, ini dijelaskan dengan cara yang baik dan bagus begitu ya, bahwa perbuatan ini tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada haul, ya, tidak ada haul ya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pula dikerjakan oleh Nabi, tidak pula dikerjakan oleh para sahabat dan seterusnya. Ini tidak ada contoh dari Nabi. Jangan dikerjakan perbuatan yang tidak ada contohnya. Itu intinya begitu. Tapi silakan dengan bahasa yang bagus, bahasa yang baik, ya, dan cara-cara yang baik, dan juga tentunya didoakan agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan berkaitan dengan yakni waktu mengqadha. Yakni qadha siam Ramadan, karena ini adalah waktunya yang tepat. Artinya begini, kita sekarang berada pada bulan apa ini? Sya'ban. Kemudian setelah itu Ramadan. Dalam hadis Aisyah dijelaskan oleh Aisyah bahwa beliau radhiyallahu taala anha tidaklah mengqadha puasanya kecuali pada bulan Sya'ban. Kecuali pada bulan Sya'ban, yakni bulan sebelum Ramadan. Artinya untuk mengqadha siam Ramadan itu sangat panjang, yakni setelah ya Ramadan berakhir ada 11 bulan ke depan. Itu intinya begitu. Ada 11 bulan ke depan. Dan dalam hadis Aisyah tadi dikatakan bahwa Aisyah biasanya mengqadha siamnya itu pada bulan Sya'ban. Wallahu taala alam. Ya, berkaitan dengan mereka yang memakai moge tadi ya, yakni dengan alasan mengajak dan mengenalkan dakwah ini, apakah tidak dibenarkan? Ya, tidak dibenarkan seperti ini, karena Islam itu agama untuk semua orang, ya, tidak mengenal kasta, tidak mengenal golongan-golongan, dan tidak membeda-bedakan ya status manusia siapapun dia, siapapun dia. Ya, ini tetap ya ini wajib mendapatkan ya ini pencerahan dakwah ini, dan tidak ya ini menggolong-golongkan manusia. Ini kalau sudah seperti ini menggolong-golongkan manusia. Ya, seperti ada kasta dalam agama ini. Karena yang pakai moge sudah pasti orang kaya, enggak ada orang miskin pakai moge. Ya. Jadi ini jelas sudah tidak benar dalam sisi dakwah. Apakah menempelkan stiker roja di kendaraan juga termasuk hulu? apa manfaatnya juga gitu ya? Kita katakan apa manfaatnya? Kita tanya apa manfaatnya menempel-nempel stiker itu? Ya kalau nggak ada manfaat ya kita pandang tidak ada manfaatnya buat apa? Kan begitu ya? Atau ditulis-tulis, ya ini di mobil itu, di kaca belakangnya, kalimat tauhid misalnya. Ini juga sudah ya berlebihan. Ya buat apa? Buat apa ada tulisan kalimat tauhid yang ternyata pemiliknya masih berbuat syirik? Masih berbuat syirik, gak ngerti itu kalimat. Apa maknanya, apa kandungannya, apa isinya, apa konsekuensinya, gak paham. Hanya tertulis la ilaha illallah, tapi gak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kan sangat ya disayangkan seperti ini. Bagaimana cara meyakinkan kepada non-muslim bahwa hanya Islam saja yang diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, kalau kita melihat kepada dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu tahun ke-6, maka tahun berikutnya, tahun ke-7, Nabi bisa dengan leluasa berdakwah kepada para penguasa, para raja yang ada di zaman itu. Nabi kirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Habasya Ethiopia, Raja Mesir, dan lain sebagainya lah. Intinya mengajak mereka kepada Islam, ya, mengajak mereka kepada Islam. Nah, itu yang beliau sampaikan kepada para penguasa, para raja di zaman Nabi itu, ya. Sebagai contohnya tadi, maka ada di antara raja-raja itu yang tertarik dengan Islam. Siapa? Raja siapa? Raja Najasyi, raja negeri, ya, Habasya Ethiopia, yang masuk Islamnya itu secara sembunyi-sembunyi, nggak tahu itu orang-orang kerajaannya, nggak ada yang tahu. Bahkan ketika beliau wafat, jenazahnya diselenggarakan menurut agama Nasrani, ya, maka malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi bahwa sang raja itu sudah Muslim, sudah masuk Islam. Maka Nabi sholat gaib, ya. Ada pula di antara raja-raja itu yang sebenarnya hatinya tertarik dengan Islam, namun karena faktor dunianya lebih besar baginya, lebih berat baginya, maka dia tidak masuk Islam. Seperti Raja Romawi, Raja Heraklius. Raja Heraklius, ya, sempat dia kumpulkan para pembesarnya itu di sebuah ruangan yang sudah dia atur sebelumnya. Dia kunci, dia perintahkan kepada tentara-tentaranya itu untuk mengunci pintu-pintu ruangan itu. Lalu dia berkata kepada para pembesar kerajaannya, bagaimana menurut kalian kalau saya masuk agama Islam? Semua para pembesar kerajaan berteriak semuanya. Tanda mereka tidak setuju, tanda mereka menolak, ya, yakni perkataan sang raja itu. Lalu ketika mereka akan keluar, ternyata pintu-pintu itu semua ruangan, pintu-pintu ruangan sudah dikunci, sudah ditutup rapat itu. Maka secara diplomatis sang raja berkata kepada para, ya, yakni anggota kerajaan itu, ya, sungguh saya hanya menguji keimanan kalian. Saya ingin menguji saja iman kalian. Sampai di mana kesetiaan kalian kepada diriku ini? Maka semuanya sujud kepada rajanya itu, Raja Heraklius itu. Lihat, ya, dunia lebih besar, lebih berat baginya. Dunia lebih, ya, berat baginya. Nah, inilah, ya, sebagai contoh Raja Romawi. Kemudian bagaimana dengan Raja Persia? Raja Persia ketika menerima surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung surat Nabi itu dicabik-cabik, disobek-sobek, dirobek-robek oleh sang raja. Maka Nabi bersabda, ya, mazzaqallahu mulkah, semoga Allah cabik-cabik pula kerajaannya kelak. Semoga Allah robek-robek nanti kerajaannya itu. Nah, ini terjadi pada masa, ya, Umar menjadi khalifah. Ya, pada masa Umar menjadi khalifah, Islam, ya, segera bisa merebut, ya, kerajaan Persia di zaman itu, ya. Nah, ini kita lihat, ya. Atau lihat ketika Raja Mukaukis, Raja Mesir ketika itu, ketika menerima surat dari Nabi, ya, untuk masuk kepada agama Islam, dia tidak menerima dakwah Rasul, tidak pula meremehkan, menghinakan, ya, surat Nabi itu, ya. Namun beliau beri Nabi hadiah-hadiah. Nabi, ya, diberikan oleh Raja Mukaukis banyak hadiah. Di antara hadiah dari Raja Mukaukis, Raja Mesir itu adalah, ya, seorang budak perempuan, yaitu Maria Al-Kibtiyah, yang lahir dari Maria ini anak Nabi yang bernama Ibrahim, yang wafat pada masa kecil itu. Nabi sedih, ya, melihat anaknya yang masih kecil ini meninggal, ya. Kemudian tidak terasa berlinang air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdurrahman bin Auf yang belum mengerti, belum faham tentang, ya, tangisan yang benar ini atau yang sahih ini? Maka ia bertanya, anta ya Rasulullah, engkau menangis wahai Rasul? Kata Nabi, innaha rahmah, yang keluar ini adalah air mata kasih sayang, ya, dan tidaklah aku berucap kecuali apa yang Allah ridha, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni kami ya bersedih atas meninggalnya engkau atau berpisahnya ya dengan engkau wahai Ibrahim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ini berkaitan semuanya dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendakwahkan para raja, para penguasa di zaman itu ya dengan tentunya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakinkan bahwa Islamlah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi ajak mereka untuk masuk agama Islam, aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, maka engkau akan ya selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya juga didoakan ya agar yakni mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada agama yang mulia ini, ya. Berkaitan dengan berlebih-lebihan dalam dakwah, sebatas apa kepemilikan dalam Islam seperti moge? Ya, ini pada asalnya seorang boleh hidup sesuai dengan kemampuannya. Itu hukum asalnya. Ya, seorang boleh hidup sesuai dengan kemampuannya, apa yang dia miliki dari hartanya itu. Boleh, ya, dia memiliki kendaraan yang mewah sesuai dengan kemampuannya. Itu hukum asalnya. Itu hukum asal. Dan ini kan pribadi, sifatnya pribadi saja. Tapi kalau sudah di komunitas, dikoordinir, dan di dalamnya ada unsur dakwah katanya, kan begitu? Ya, bagian dari agama. Nah, ini menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan. Ya, coba misalnya, ya, orang, ya, kalau dia sudah ngaji misalnya, kemudian dia punya moge. Dia jual mogeknya, dia berikan kepada uangnya kepada fakir miskin, kepada orang-orang ya fakir, kepada orang-orang miskin. Sekian banyak fakir miskin kenyang itu. Ya. Ya, ini tidak kelaparan mereka. Kan luar biasa seperti ini pahalanya. Ya, besar sekali pahalanya yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jadi, ya begitulah mestinya seorang yang sudah yakni belajar agama manhaj salaf ini, yakni bisa dia memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, kepada orang lain sebagaimana Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah sempurna iman antara kalian hingga dia mencintai kebaikan ada pada orang lain sebagaimana kebaikan itu ada pada dirinya. Ya, kalau dirinya kenyang setiap hari, mengapa pula dia tidak senang kalau orang-orang miskin yang ada di sekitarnya itu juga kenyang, kan begitu? Nah, begitulah kurang lebih ya pemikiran seorang muslim ya yang sudah yakni senang dengan manhaj salaf ini, hendaknya berpikir lebih yakni jauh dalam hal ini untuk Islam dan kaum muslimin, memberikan kontribusi untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, bagaimana agar kita dapat istiqomah di atas manhaj salaf? Nah, ini tentunya kiat-kiatnya yang pertama adalah ya terus mempelajari agama yang benar ini dari si yakni akidahnya, ya sunnah nabinya, manhajnya dan seterusnya, agar ya kita bertambah keilmuan kita. Karena ilmu tersebut adalah rem dalam kehidupan, ya. Kemudian kiat yang kedua adalah berdoa dan terus berdoa kepada Allah agar hati kita ini diberikan selalu hidayah taufik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik. Kemudian yang ketiga, berteman dengan teman-teman yang manhajnya juga benar, akidahnya benar, ya. Nah, inilah yang akan mewarnai kehidupan kita kalau kita memiliki teman-teman atau sahabat yang seperti itu keadaannya. Al-mar'u 'ala dini khalil, kata Nabi. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang akan tergantung, terwarnai dengan agama temannya. Hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman, kata Nabi. Ya, la ya'kul ta'amaka illa taqi wa la tusahib illa mu'mina, kata Nabi. Janganlah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, janganlah engkau berteman kecuali orang yang jelas keimanannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita betul-betul memperhatikannya dan ya selektif dalam berteman, dalam bersahabat. Tidak semua orang ya kita jadikan sebagai sahabat. Tidak semua orang kita jadikan sebagai teman dekat, ya. Ini di antara kiat-kiatnya, ya. Jadi sekali lagi, ya, yang pertama terus mempelajari agama dengan baik. Kemudian yang kedua apa tadi? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati tetap istiqamah. Kemudian yang ketiga apa? Berteman dengan teman yang benar, ya, manhajnya. Ada anjuran untuk puasa di awal Syaban dan nisfu, yakni pertengahan Syaban. Apakah ini benar? Ini tidak ada contoh. Yakni tidak ada. Yakni berkaitan dengan Syaban itu sama dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada keistimewaan dari sisi amalan yang harus dikerjakan, tidak ada. Yakni sama seperti bulan-bulan yang lainnya, ya, intinya tidak memiliki keistimewaan yaitu dengan mengerjakan amalan khusus. Artinya, bulan Syaban ini tidak ada puasa khusus untuk bulan Syaban. Tidak pula ada ibadah-ibadah khusus lainnya untuk bulan Syaban. Jangan dikhususkan. Kecuali jika ada dalilnya. Ya. Kecuali jika ada dalilnya. Misal, ya, bulan Syawal. Itu kan ada puasa berapa? 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Jelas ada dalilnya. Atau misalnya di bulan apa lagi? Di bulan Dzulhijjah misalnya. Ada apa itu? Ada puasa Arafah, kan begitu. Ada puasa Arafah, ya, ada kurban di dalamnya. Ini jelas dalilnya. Atau di bulan Muharram ada puasa apa? Asyura dan Tasu'a, tanggal 9 dan 10 Muharram. Ini jelas dalilnya. Ini jelas dalilnya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, ya jangan dikerjakan. Karena sifat dari ibadah dalam agama Islam ini adalah tauqifiyah, yakni hanya berdasarkan dalil saja. Ada dalilnya dikerjakan, tidak ada dalilnya, ya buat apa dikerjakan? Dan tidak boleh pula dikerjakan. Dalam keluarga besar diadakan pembacaan Al-Quran satu orang satu juz per dua minggu, ya, per dua minggu sekali di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing bacanya, lalu sesudah selesai melapor kepada salah seorang. Apakah seperti ini termasuk, ya, cara beribadah yang benar? Tentu tidak benar, tidak ada seperti ini, tidak ada. Ya, kalau ingin baca Quran, baca Quran saja, ya, nggak perlu lapor-lapor. Ya, baca Quran saja, enggak perlu lapor-lapor, ya. Jadi silakan baca Al-Qur'an Al-Karim. Apabila orang tua belum mengenal sunnah, kemudian melihat orang-orang yang mengkaji sunnah ini dilihat seperti teroris atau yang semisalnya, ini nggak perlu digubris seperti ini. Hal seperti ini nggak perlu digubris dan nggak perlu diurusin seperti ini. Yang jelas kita bersikap baik, yakni bermuamalah baik dengan siapa saja dan menunjukkan akhlak yang karimah, maka yang seperti ini akan terjawab, bahwa apa yang dilakukan oleh mereka yang mengkaji sunnah itu adalah baik, ya, pada dasarnya benar, ya, dengan yakni muamalah kita muamalah yang benar dan baik kepada mereka. Wallahu taala alam. Baik, saya kira sampai di sini berkaitan dengan kajian kita pada hari ini. mohon maaf ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya, dan tidak pula sesuai dengan materi kita atau kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.